السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi sebagaimana yang dijanjikan, kita mula menggunakan buku 600 Jawapan Kemustilan Agama Wanita jilid 1. Buku ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Ja'in Jafar, Ustaz Muhammad Abdul Rahman dan Ustaz Zahra Muhammad. Teks buku ini banyak digunakan di seluruh tanah air lah, untuk kuliah-kuliah iman. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi buku yang akan kita baca ini dia ada 600 soal jawab agama. Katakan buku 600, buku ni ada 600 soal jawab. Banyakkannya berkait dengan wanita lah. Baik. Kita mula pada muka surat yang pertama. Ada berapa persen lah? Muka surat yang pertama, bahagian yang pertama, tidak dibenarkan berkahwin. Soalannya berbunyi, jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa? Muka surat satu. Soalannya, saya tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki pilihan saya atas alasan dia warga asing dan tiada pendapatan tetap. Apakah hukum tindakan keluarga saya? Jumpa tak? Jumpa tak apa? Jadi seorang perempuan dia kata dia nak nikah dengan warga asing, keluarga dia tak boleh. Berlaku masalah ya? Ini benda masalah. Masalah ni bukan makna beban, makna persoalan. Bukan musibah, musibah ni beban. Keluarga dia tak beri atas alasan warga asing. Alasan kedua, tiada pendapatan tetap. Dia nak nikah, anak dari nak nikah dengan nak jual pasir Bangla. Warga asing tak. Jual kapek. Jadi nak tahu benda hukum keluarga dia halang dia kahwin. Nah, banyak ni kan. Bila halang tembak lari, terjun tikak, terjun keluarga macam-macam persen. Terjun tikak dia tahan, gantung sekok lagi. Tak boleh nikah. Ambil tali, buat sekok, terjun. Mampu kerah. Budak-budak akhir zaman. Jawapan, sememangnya Islam tidak menghalang perkahwinan di kalangan antarabangsa. Islam tak larang nak kahwin. Kita nak kahwin dengan orang Jepun, orang Rusia, orang Eskimo, atau juga orang planet UFO, boleh kahwin. Asal cukup syarat. Dan antara negara asal, kita antara negara mana-mana tak ada halangan. Tak ada di dalam syariat Islam buat larangan. Negeri ini dari kahwin negeri ini. Orang kulit putih dari kahwin kulit merah. Tak ada halangan. Arab tak boleh kahwin dengan Melayu, Melayu tak boleh kahwin dengan India, tak ada halangan. Asalkan mereka itu orang Islam. Nah, kalau sama bangsa pun kalau budak Islam, tak boleh kahwin tak? Umpama pasangan lelakinya Melayu, bukan Islam, Melayu je, tak sah nikah. Dia nak Melayu Islam. Dia Melayu banyak. Melayu Islam, Melayu Menyelam, Melayu Arifin, Melayu Tolak Quran, banyak waktu. Melayu hina Nabi. Nah. Ha. Tak tahu sah nikah gitu. Eh? Ha. Melayu ajaran sesat. Tak boleh. Dia nak Melayu Islam. Nah. Ha. Dia Melayu bukan agama, dia bangsa, race. Eh? Ha. Bangsa bukan agama. Nah. Ha. Dia nak Muslim. Bila Muslim tak Melayu tak apa. Nah. Ha. Walau bagaimanapun dalam keadaan adat azmat, dalam keadaan ada rukun yang dipatuhi, wali, saksi, pengantin dan ijab kabul. Dia kata walau bagaimana kalau kita kenal dah hukum, jangan kita langgar hukum. Dia hukum nikah ni dia ada lima. Wali, ijab kabul, saksi dan pengantin. Nah. Dia kata kawan aku dah rasa suka, kawan aku dah boleh. Mana boleh ikut pandai? Kita duduk pada bumi Allah, kena ikut hukum Allah. Kalau kita nak ikut pandai, tak boleh ikut hukum Allah, kita pakat anak-anak kita beli bumi suku. Duduk di ramai-ramai, pakat dan ikut hukum. Ada apa dah? Dah bumi pak dara kita beli. Nah, ha, bumi Allah. Bila duduk, pak orang, kena ikut orang. Nah, ha, tak boleh lah. Cinta kan? Dia ada halangan pada cinta kami. Oh, kau tak ramuk. Nah, dia ada halangan lagi. Hukum syarak, jangan langgar. Nah, hukum syarak, jangan main gitu. Dia ni taruh lebih budak-budak. Tak ada agama, tak ada jangan, tak ada hukum. Nak kerti buat ni, anak dara kerti hukum syarak. Toki dia dah kerti. Nah, toki dia. Ayah, dia banyak tu. Dah anak dara dia kerti hukum syarak. Munakah hak Islam, halal haram, tak kerti. Nah, mok dah uti dah. Dan anak kau dah uti dia. Jadi kita ni jadilah mok yang uti. Nampak? Ha, uti apa? Uti hukum syarak. Bukan uti nanak. Uti nanak uti belaka. Faham tak? Uti hukum. Bila uti hukum, kita jaga hukum. Itu saja. Ha? Bila jaga hukum, jadi selamat. Di antara hukumnya, hukum nikah kahwin. Maka dalam rukun nikah ada lima, wali, saksi, pengantin, ijab kabul dari wali kurang. Jadi seorang lelaki yang tak berkahwin hendaklah terlebih dulu menawan hati bapa perempuan itu, kerana dialah wali yang utama. Tawan ni bukan ikat pun lagu ni. Maknanya siapa kenal lah. Bila biar siapa wali tu kenal tengok. Ah, tangga tu. So panggil dapat menawan. Kenal ke mana? Agama dan akhlak. Iza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah wa zawwijuh. Bila datang seorang laki-laki, nah, yang kamu ada anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, umpamanya, nah, bahkan kamu ada orang tua perempuan, ada mak dara perempuan, nah, kamu kenal laki-laki ni baik agama dan elok perangai. Fazawijuh, kahwinkan. Siapa yang kenal tak kenal ni? Nabi kata fazawijuh. Jadi faham sini kata ulama, kenal tak kenal ni ialah ayat. Dalil Nabi kata zawijuh. Ndaklah kamu, hei ayah, hei wali, kahwinkan dia. Nabi dah kata fazawajnahu. Nabi dah kata gitu. Zawajnahu. Nabi dah kata, hei ibu-ibu, kahwinkanlah dia. Tapi Nabi kata, hei ayah, kahwinkanlah anaknya. Ha, ini kita tak faham. Sebab tu pula jadi kita nak sabar pak urusan. Jadi tak jadi ayah. Nampak? Bukan mau. Eh? Ayah. Kita tak. Tanya ayah mana? Ayah tu dah ada apa-apa je, mak dah kenal. Lepas tu nikah dah. Tak lah. Dah mak dah kenal. Ha, ni balik kuk panggil. Kita ambil baju kuk pakai balik. Tu pergi kedai tu panggil balik kuk. Haa, kata tiga suku dah. Faham? Jadi, jalan je kalau tu balik. Dak jaya ambil kura ikut tang-tang-tang kaki. Lepas tu dia boleh jalan mampu gerak kita. Dah ni jalanlah kita. Ha ni kura balik. Nabi dah kata kahwinilah wahai mak-mak akan anakmu itu. Tapi Nabi kata, hei ayah-ayah, kahwinkanlah anakmu. Dan mak tak ada masuk dapur. Mak duduk di dapur. Betul lah, ni kita nak tukar balik ni payah. Boleh tak tukar balik? Boleh, insyaAllah sini saja rumah. Balik pula. Lepas tu lah kita ni, belajar tu boleh dah. Orang lain tak boleh mari dah, kita boleh mari. Tapi nak amal tak boleh. Nah, kita nak jadi kita ni, suami kita kata putuh, dia belaka, tak boleh. Belaka kita lah, nak pakai hak adat, mak lah tukang kata jadi, tak jadi, sanggup jadi, tak jadi. Ayah, tak boleh masuk satu. Nak lah mari, tak nak. Nak? Nak tanya dia belanja apa semua. Dia pesan lagi orang mari tu. Eh, ayahnya weh. Orang nak lagi tanya kat kita, orang nak kita belanja, ingat tu. So, naik lah. Capo. Dua, capo ayah. Main pakai pokok hitam, pakai pokok hitam ayah. Duk dapur ayah, mak macam tu. Bah punya duk dapur, tak ada kuasa buat apa. Dan mak big boss. Ini terbalik ku. Ini khurafat. Ini bid'ah. Ini bukan amalan Islam. Bukan sunnah. Balik jauh dah kita. Kau nak ustaz pula. Sementara belum jauh. Kalau bapa jauh, rohok pula nak kostang tak cukup minyak. Kita nak pergi apa benda durian bubung. Salah masuk jalan kot berang, siapa akan buah? Lipat balik mula lah. Bukan jalan kot tu nak pergi durian bubung. Lipat balik. Jangan bapa boleh menjai. Baru nak lipat balik tahun durian bubung, dah tak ada minyak mampu tengah jalan. Hidup pada tak getok ke dahulu. Tapu bulu. Maknanya kita ni sementara belum lajuk jauh, kostang balik lah. Bukan kita kata putus. Tak nak tetap dia belanja. Harga apa semua jadi tak jadi. Kerja wali. Ayah tu lah adalah wali. Ayah yang akan tetap. Kerana ayah tu wali. Mak bukan wali. Mak duduk dapur jaga wali. Betul ke tak? Itu tu tak boleh aman. Anggup boleh. Anggup belaka. Tak boleh nak aman. Ayah kata dah kena ayahnya weh. Ada apa dah? Kena ada apa? Mok. Hei, tak ada lagi. Nak tu amba pakai motosikal. Sektor belaka. Tak jadi. Tak jadi, ya? Tak apa. Ini tu imam. Tu imam pun tak apa. Bukan motor. Nak sektor. Mok nak naik. Dok itu tumpak bola bonek orang. Langsung go duduk tanah ni pesan tu. Go duduk tanah aja. Cerita gitu. Bunyi kokeh-kokeh. Tak. Orang ramah tahu mu. Tak. Ngati mari. Nak minang. Tak ada cara aja. Takut. Ayah bila? Jarang berlaku, terlalu berlaku tak apalah, tapi bukan jarang berlaku begitu. Pasal yang jadi tak dikira cara tu, kita tak cara tak mau. Tu yang dia dah kira kira cara dah tu. Jadi macam orang bada lah ya. Macam kata. Duh, dapur. Ramai kita ni anak kuliah belanja hitam. Dalam mak tengok, ayah hitam. Cara! Berapa kebawah tangguh. Kan? Allahu Rabbi, berganan dah macam ni. Betul waktu dulu. Belum nak betul dulu. Besar-besar lagi. Nak pikul balok. Bawa laki kecil. Bulu-bulu batin dah. Nak pikul balok. Kepik nolong nak akak balok. Tak cek-cek ni. Ranggau habis hukum. Berselerok tabuk habis. Bapak tu ingat. Bapak tu wadi. Mak jaga tu wadi. Bagi awak air. Goreng ni. Aduk tapu. Tengok tangan nak gina nyambuk kan. Mok ni tukar roh ni. Mok leh naik bank. Ayah naik kacil-kacil. Mereka belakang. Big boss. Sungguh. Tengok masih kutip pitih ni. Ayah kan jaga pitu pagar. Nikah anak. Jaga pitu pagar. Ingat apa bang? Kalau nak cing-cing dah keluar. jangan kaya. Sedang eh. Ini rakyat baju selalu baju mana hak mau duk orang gue. Eh hari semua hari ni kau nak baju Melayu. Ha. Lima pakai atas belakang sendiri. Allah Rabbi. Siapa jadi kacau tanah-tanah ayok. Ha, jadi cacat gitu semua kali salah. Ha. Kita tengok hebat dia ayok ni tunggu depan pintu. Ha, dia ni tengok malah karang. Malah karang. Tutup belakang naku-naku kunci pintu. Nak bilang ni. Ha, tak? Ha, bukan. Dan ni orang negeri anak. Tengok orang jual roti canai apa semua. Kan malam bilang pintu. Ha, orang jual anak itu kok. Ha, ha, jual ni perempuan ni. Mana sekarang? Okey, balik. Balik belakang, balik. Ya, mak balik. Udah dah balik. Ha, tak pernah buat muda juga tuan rumah. Ha, ha, tu lah dia seorang sepupu. Ha, dah alik ni. Tapi tuan datang ni dah balik lagi. Ya. Aku nak bilang putih. Ha, balik, kunci molek, bilang putih. Tak ada bit putih. Nah, dah ayuh ni, mau pakai. Tak apa. Ha. Mau atas hari sini belakang. Ayah ni weh. Ha, ha, hari ayah patah tau kali. Weh ke mak. Mak jaga batu lah mak. Batu orang salam. Dia kecil orang batu-batu. La ilaha illallah. Ini kita betul ni. Kita perhati baru kita kata. Kita perhati tu buat ingatan. Itu cerita. Ha, ha, bukan kita bina. Akan tak tengok tu orang mak. Banyak kan bengong ni. Ha, jadi sambungnya dia pun. Tak semayang zuhur dia. Salam. Dah gasuh. Dah. Mok kata. Nah. Hati nak bangun. Salam pula. Dah tak berani gitu. Beli batu ni. Badan. Nak buat gitu. Tak ada. Cik. Nah. Esok nak temu nyatu. Malam ni jari. Dalam kabinet. Jari batu. Nak baca buku putih esok ni. Cari-cari jumpa cek buku bawah putih. Tak ada. Tak ada je tak ada ni. Eh, dia beli pula esok ke dapuan. Ha, kau buku baku. Eh, Allah beriak macam betul-betul tuan ni. Eh, ha. Jadi dia berlaku. Ini kita. Jangan marah lah. Ini kuliah muslimah. Muslimah kena katok. Kuliah muslim ni muslim pula kena katok. Nah, ha. Dia kalau katok ada jadi mahal selalu. Kalau tak katok ada murah. Besi tak katok dia lancar 3%. Katok buat dalam api tangan nuku jadi free 30,000. Itu je. Nah. Kerana dia dah wali yang utama. Kalau ayah, ayah toki-toki. Tak ada ayah, tak ada toki yang tak. Ria belanja setuju tak setuju. Adik-beradik. Dia ada tertik wali kan. Nah. Ayah tak ada. Mati dah toki. Toki ada benda J. Edoh-edoh. Adik-beradik. Dia ada tertik ni. Nah. Adik-beradik. Tanya abang, perempuan. Mok lalik kata kau dah berapa ni? Eh, abang Long. Ha. Mok kena tanya tu anak dia. Kita mok. Ayah bini laki kita mati dah. Nak? Doki anak kita perempuan mati dah. Tinggal adik-beradik. Katakan hak busu seorang tinggal. Nak? Cakap tang satu. Tanya dia. Tujuh lah ni. Dia wali. Tu tak? Ke mok wali? Wali orang yang berhak jadi wali ya. Dia kata betul, pemutus. Dia ada ramai gini. Ada. Pakai adat. Eh, pakai adat sama-sama dah. Pakai adat. Pakai adat. Dia ada apa? Nah, tak ada ibadat. Untuk memberi keyakinan ini memang memakan masa. Maka perlu diusahakan dengan penuh iltizam. Maknanya seseorang, orang yang minta anak kita tu, jangan kita minta, jangan kita terima selalu kalau kita tak kenal lagi. Kalau kita kenal dah, tak apa. Kita tengok tu, ya, selalu. Jadi, selalu. Nah. Tapi kalau tak kenal lagi, kena siasat. Paling kurang 30 hari sebulan. Sebulan, kena pergi tengok. 5 hari minta anak kita. Tak, kita pergi tengok. Dia kata duduk kapung mana, kita pergi surat kapung tu. Tanya Tok Imam, mari semayang mu'ah ke tak? Dia dengar berapa kali, mari dia dengar. Tak, ada masalah tak dengar orang kapung. Ha? Ditanya orang pasang situ. kerja lagu mana? Kalau dia kata kerja jabat, dia kata pergi jumpa dengan pengarah. Ada tak nama sekolah-sekolah kerja sini? Rekod macam mana? Gini-gini. Kita buat nasu kan? Nah, ada kita buat itu rizik. Lepas tu boleh, tak jengkren. Mana tak? Lawak sendiri dah tak nikah dah. Menipu orang, kerja malah, misak dadah, jual pek kuda. Nah, nak buat apa lagi? Luar pendek, latar tekuk. Nak buat apa lagi? Orang rizik dulu. Gaduh. Dan ni kata kau dah wujud, reda dah ulama dia. Apa lah nikah lalu, buat lalu. Pagi minta petang nikah. Dah kenal dah. Ha, ni risik dulu yang gaduh. Ni dia lambat gotang kereta. Bunyi rungkut aku tengok Allah. Kancil. Faham? Ha. Mok lama nak naik kaki. Ha. Kawan saya sewa je. Pak Yas tengah jam. Dia sewa 2 jam. Ni nak lihat. Mari minta anak kita. Siapa balik kerja? Gohi bersikap. Pada muka mok duk safari bersikap. Kena. Tak ada cara naik kaki. Ah, gaduh kita ni jadi hal benda lagi. Nah, tak ada dah nak tengok agama. Kalau agama nak buh, anak dara pun satu hal kok. Nah, wi hok warung, hok lebah, kaki di surau, subuh-subuh hari di bandar tok bila. Nak adu dengan anak kita ambu mok tok bila. Nampak apa rasa bang. Dan anak kita dah nak tahu bukit tu, laki pakai lebah. Tak ambu punya benda agama tu. Jadi kemudian kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka segala yang berkait dengan agama Allah, dia bersuai doa. Tiba-tiba ad-dunia akbar. Nah, tak percaya tengok. Tok Imam tu kan, minta anak kita, ketua pengarah pejabat, mari minta. Mana kita nak pergi? Kekok kepala ketua pejabat. Nah, nah, kita ni, mata duitan ibu. Nah, tengoklah anak mata nampak pitih. Tu mana mata duitan. Daki semula lah hak lepas tu dah nak buat guan lagi dah hak akan datang anak hak baru nak tak ada anak dah beranak pula tak ada masalah dah Nabi Ibrahim itu dia 90 tahun beranak nak ni tak mau beranak tu satu hal hak mati lah ni tak mau nikah nak nikah lah tengok tu 104 tahun tu baru power. Nikah ni 33 laki 33 dapat anda dia ke? Nah, dah jatuh buat ke ni? Nah, ni duduk seorang kita ambo dah tak cik darah setan lah jangan rasa gitu duduk dua orang bukan nak buat apa nak teman dia kena jenis teman. Ikan sila pun saya keluar ni. Pun saya keluar giat sini. Baru dia galuk. Tak? Panjang kek omong. Darah pun dia turun. Tak? Ni kalau kita duduk seorang. Mari kada, mari lipang, mari lipat. Mari ujah. Tak menolong kita dah umur. Tak? Kalau ada tu lelaki boleh tahan kira. Tak? Dia kena berdua-dua. Benda-benda tu pun kalau kita jadi diri gaya. Bini dia kena dua. Faham? Dia nanti ambil lipat ni balik takkan tangan sebelah takut buah kaki sebelah ni jalan tu tak tu jalan tak tu orang ada sebelah dia kena sepasang understand. Oh jatuh pula dia lupa orang gitu nak terasa dengar boleh nak pakai jangan nampak setan semua so akan mendengar je lah. Ada makan dia tak mau. Soal kemampuan pula perlu dinilai pada banyak hafal hasil penelitian boleh menampung kepulangan. Jadi kira juga oleh syarak. Tapi janganlah kita itu sebagai topik utama pendapatan. Tak. Warhal bukanlah maknanya satu kewajipan. Ada kerja ni, ada pendapatan ni, rezeki ada sudah. Tak. Tak ada kerja, tak mesti ada rezeki. Ada kerja, tak mesti ada rezeki. Tak. Jangan main. Pengaruh dengan office boy. Mana besar gaji? Besar lah office boy. Tapi masa rehat keting office boy oja tahunian. Ha. Pengarah tak masuk keting. Bawa asyik goreng pun dah siapa weh. Hutang banyak. Nah, hutang kereta, hutang rumah, hutang tu. Bawa pocong saya dah lah. Pasti. Budak-budak tadika ada tali. Ketua pejabat. Banyak belanja, jadi hutang banyak, makan nasi-nasi semalam. Ini berlaku. Dia tengok dalam satu jabatan berlaku. Gawak-gawak bawa air KO bu dalam takuwe. Bu dalam bocong. Nah, fish bone hangat main di keting. Tepeng ul. Mi goreng basah tu. Allah mati kubat tiga uti. Menengung ngaruh tengok pili-pili. Dan awak kan dah belum tentu. Bila tengok ada uraknya postman. Tiga kali haji. Ketua puh dah sampai pun sekali Mekah. Ada piti. Nah, kita main tengok akak padang. Nah, jangan bimbang. Rezeki yang tuduh dalam mulut kita, tak sama rebuk lah. Kajak mana tak ada rebuk. Tak ada yang tulis dalam mulut kita. Bila anak kita kahwin, dia bukan anak orang suami dia tupang rezeki anak kita. Rezeki masing-masing. Tak ada senyum-senyum. Nah, dia takut nak beranak ramai, tak takut makan. Bodoh semua. Bila kita beranak seorang lagi, beranak dengan rezeki sekaligus. Hak tulis dia siap. Kita boleh makan nasi kita sebutir, tak boleh makan hak kita. Anak kita, mereka tulis dia untuk dia. Baru masuk dalam mulut dia. Jadi bila kita beranak, beranak dengan satu senarai rezeki yang sangat panjang yang telah ditetapkan masa duduk dalam kandungan. Rezeki dia tu. Tak? Hasil pendapatan menampung keperluan harian. Kerana kewajipan nafkah atas suami. Bukan tak. Nafkah atas suami. Walaupun isteri itu kaya, gaji RM35,000. Ada? Berpuan. Nah. Pasal dia jadi kontraktor. Nah. Suami dia RM300. Konduktor. Ada? Orang RM300,000. Wajib juga suami kena keluar nafkah. Dah keluar dosa. Melainkan maaf, maka jadi hutang. Hutang sekali tak halal, tak habis dapat kiamat. Nafkah. Berat orang lelaki. Ni rupuan mana dia kata tak adil lah Quran. Tuhan tak adil zalim. Nak lelaki dua bagian saka puang boleh se. Jangan kata begitu. Kau pandai dia lah. Dah milik dia belaka. Kita ni duduk atas bumi milik siapa? Milik Allah. Pandai dia nak buat lelaki 800 bagian pun. Tak, hak dia. Macam hak kita, pandai kita dia nak buat. Tak, beras kita diri. Kita nak nano, kita nak makan ayam. Pandai aku beras tu. Jadi kita ambil beras orang. Dalam dalam tabung orang, dalam berdia orang, kita pun dihepo atas tanah makan ayam. Bagus, boleh kita hak orang. Dah bumi, langit-bumi ni hak siapa? Hak Allah. Sebenarnya Tuhan itu yang paling adil. Tidak ada keadilan menyamai keadilan Allah. Tengok ni. Bila kahwin, suami kena beri nafkah. Walau gaji 300, walau gaji 30,000, dia kata suami kata ginilah. Awak keluar belanja bagian saya rumah, bagian beli susu anak, dah awak 30,000 pulang. Saya 300. Dia kata tak ada. Aku dah murid. Hukumnya dua ni. Dosa dah isteri. Dosa isteri. Sunat dia isteri. Yang ada kelebihan atas suami, nampak melepaskan hak-hak yang wajib atas suami. Sunat dia. Dah lepaksa. Ramai orang ni bodoh, diperbodohkan oleh suami dia sendiri. Dah. Asal-asal, isteri ada kerja dah apa semua, dia pun kita kita bagi dua. Nampak? Aku suami kata bagi yang mananya beli beras, belikan. Mu beli pakaian no, bench kolok. Api air. Tak kerti apa yang kena gitu. Tak tahu hak dia. Tak tahu hak dia tu. Padahal ada wajib suatu atas dia. Pada menyediakan kelengkapan rumah ke apa. Nafkah atas suami. Nafkah ada tiga nafkah. Empat nafkah. Yang pertama makan minum. Makan minum wajib atas suami. Makan minum siapa? Makan minum isteri. Yang kedua kiswah. Pakaian. Pakaian siapa wajib beli? Pakaian isteri. Suami wajib beli. Ingat tu. Bukan kita duit kita. Kita tak ada 2% pun. Yang ketiga, makan tempat tinggal atas suami. Kalau sewa-sewalah, beli-belilah. Suami pula ke. Nah, yang keempat, tawafik dia panggil. Alat bersuci, alat bersolek, alat berobat, alat memasak, alat sudu, solek, debu, belangu, kuali yang itu anda. Nah, alat-alat. Atas suami. Bukan. Bukan atas kita. Nah, kalau kita beli duit kita dulu, boleh. Tapi kalau kita kata wajib, saya beli duit saya dulu, abang ganti semula lah, boleh gaji lagi, wajib gaji. Faham tu? Ada tanda tu. Start pada ni, balik tanda selalu. Bang, tengok dah ngajak di, dah kena bayar balik. Kalau kita beli-beli dah, wali apa cuma. Suka? Suka tak apa. Isteri suka tak ada masalah. Mas kahwin gugur. Mas kahwin gugur. Jangan main. Mas kahwin hak siapa? Katakan nikah seribu ya. Hak siapa? Hak pengantin perempuan. Siapa bahan lima? Tanduk. Malam nikah kan boleh aku cuman. Hari yang fitih. Fitih hari sini. Tuk-tuk ya kan. Dah nikah sekali siap monitor. Dah. Fitih bahan lima. Ni album-album ni. Mok pun bilang dia. Dah berani kata ratus. 200 lagi. Ini dia hak mok. Dia nak kerja laku. Yang belanja nak kerja. Adiah buka nak kerja buat. Jadi buka hadiah orang anak kata saya buka pergi mak. Kawan-kawan sekolah nak mari esok nak tengok. Nak buka gambar. Hei buka dulu lah mak nak tengok. Buka lah. Berat nak ngamuk. Kalau buka itu. Kembang lancar pun. Mana. Sebab aku jadi terbaik aku dulu itu. Ha? Bukan semua. Tak rasa semua. Jadi kita rasa semua. Tak rasa semua. Buka lah anak. Buka hadiah. Lemak nak tengok. Raja laut. Tak tengok. Tak tak boleh gerak ke tarik kat serta ni. Allah Rabbi ai mesti tubik umur macam tu dulu. Hai hang ni berat mau akhir zaman ni cerita bukan hak berlaku. Tak ada lah. Hak berlaku. Nah. Ha, paksa anak buka aja. Petis ribu abi bang semua. Nah, dia berlaku. Buka aja buka pinggang tu pinggang. Oh, mau kenangnya nak ni. Hak pinggang bunga biru. Ui, mak. Dah nak uti bahasa. Buku tu bik kipas. Oh, kipas ni dalam bilik masuk ke? Kipas tu tak mok. Habis bik dia. Habis bahan tu mok. Nak? Anak boleh diuti cawang. Ha, tu kata berat nanak. Beri dia skema lah. Sekali seumur hidup dia bergembira. Pengantin baru. Raja sehari. Kita turun dapur. Tak sahaja cara. Nak? Ataupun tengok saja. Nak? Kadang-kadang dia kata kak, buka hadiah mak tambah-tambahnya. Tambah tunggu. Se-se boleh kerja. Se-se boleh. Kenapa? Kebit. Seluruh petak pun mak nak juga. Beri bahan ke mak. Baru mata geriang TMV tu. Nak juga. Aduh, ni agak puas. Wadah-wadah tunggu. Bukan sini, nak tabah tiga tu. Bukan aku tahu sini, nak perlu buah tabah. Bukan kau tak puas ni. Tak puas dah lah, dia kena tengah ni. Kesihatan diri membolehkan bertindak sebagai suami yang sempurna demi kebahagiaan isteri. Tak, suami yang sehat. Wadi nyakit, sah nikah. Tak, tetapi makruh. Nah, jadi menyakit tapi sama juga. Cari penyakit yang berbahaya, tengah lama kata haram itu. Penyakit kusta, ini ada obat tak? Tak, zaman dulu. Ini penyakit dia. Penyakit HIV. Tak, penyakit tu. Lepas tu dia nak test darah ni. Bagus, got test darah. Tapi prosedur peraturan itu pelik sangat. Tak. Empat kali betul dah sudah pergi kerja. Nah, masuk situ masuk ni masuk jadi memayokkan. Patut beri kemudahan. Nah. Jangan nikah ni apa juga dia tahu dah. Tunang misak nak go. Tunang tu misak dah dok. Nak juga. Ni tu kata cinta itu buta. Buta-buta ni tak apa bit. Dia nampak muka orang jatang ni, nampak muka tinggal tak nampak api. Mak ayah ke adik-beradik tak nampak hukum syarak. Tak nampak tu lagi buta. Tak? Haa. Cinta buta. Cinta monyet lah kak, cinta monyet. Ajak dengar dia, cinta monyet. Kita ingat pula. Lepasnya dia ni, dia gendong macam monyet. Haa. Mukluk aku, toko aku, peluk mu, toko. Tak kena, tak kena, duduk dia. Rupa tu cinta monyet. Jadi monyet. Haa. Penyakit berat, kalau nikah dah boleh masak, kalau tak tahu. Kalau tahu pada awal nak juga, tak boleh masak. Ha? Sebab tu kalau penyakit berat, tidak boleh sembunyi. Anak kita ada penyakit berat, kita tak boleh susu. Yang kita boleh susu, penyakit ringan. Faham? Penyakit berat macam penyakit kusta, kena sabar ke pengantin laki-laki. Anak kita ni gini kusta, nak tak? Ha? Aku setel, kita nak cintang lama tu. Ha, kita tak apa lah. Ha. Sebab penyakit tu memberi masalah. Meliarkan hati orang. Jadi tujuan nikah ni nak menjinakkan hati. Daripada hati dia tak ada bini, tak ada laki, jadi jinak. Ni jadi ada bini, jadi liar. Tak? Jauh-jauh-jauh tupi air tubuh. Penyakit berat. Penyakit air. Tak? Ha, kena sekabar. Tak boleh rahsia. Kerana memudaratkan kesihatan. Boleh membunuh pasangan. Tak, kita dah lagi giat. Nyakit cek-cek tak apa. Dah yang kabur lah. Nah, lama dah ada kalau lagi giat. Lepas kabur habis. Nak gini nak kabur anak daun kita tu. Dah ramai tapi ada tuak sikit di belakang. Dah yang kabur tu. Nah, ada tiga apa tu tu no. Nah, cek-cek dah yang kabur lewat kan. Nasi lah tu. Nah. Dah nak cek gua ni kalau begitu. Boleh tengok muka ni tangan ni. Tak? Muka. Muka ni tangan ni. Kalau nak tengok anak daun muka ni tangan. Dia lain pada tu. Tak? Alain tu boleh tengok. Tapi wakil perempuan. Anak kita lelaki. Tak? Nak nikah anak perempuan tu. Kita orang lelaki tak boleh nak tengok. Melainkan muka ni tangan. Kita tak puas nak suruh tengok belakang. Nak suruh tengok tok. Nak tengok labu. Tinggal lagi. Lutut dah cukup tutis. Faham? Boleh? Wakil perempuan. Wakil orang perempuan. Dah? Kata orang itu kaborok. Dia nak kabur. Tidak ada kabur dengan dia gitu. Takut ada kurang-kurang. Kita jalan dengan itu, kita dulu kabur lah. Nah. Satu hari Nabi yang salah kata pada seorang sahabat yang dia nak kahwin. Dia kata, putuslah seorang putusan wanita untuk memeriksa diri perempuan. Kita nak cek kan. Dia kita orang lelaki. Dia ni dah tak dokong. Dia diri tu kan cek. Tak nikah tak apa. Dia cek habis tu berapa. Cek ni kayu. Dah lagu kayu pergi cek. Tak boleh. Wakil perempuan. Nabi kata mu pesan pada wakil perempuan tu di antaranya. Syammi famaka. Hendaklah hidu bau mulut. Boleh. Jadi wakil perempuan mari rumah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua ni. Dak ni nak laki dak laki suruh mari idu bau mulut. Tak peka botu. Hati happy. Lagi kita nak beramal dak? Dak. Jadi kita tak dengar kita dah ni kita dengar beramal. Dan ikut orang. Kita tak ikut orang. Nah. Pasal kita pelik ni pasal kita tak buat. Macam bang bubuh dua kali ni. Habis orang arah pun dia tak bilang. Bahan pih kuda ke apa? Kopak tengah bang tau. Ke mabuk. Padahal sunnah Nabi. Bang dua kali bubuh. Kopak kali. Kau lima setengah kali. Untuk bagian tajuk. Untuk bagian Yahudi orang pun nak kuasa sunnah. Cik kita buat kapur kita. Habis marah. Pasal jahit. Tak tahu ke harga. Sebab tu kalau kita buat mula. Halo, tengok kuliah. Hidu bau mulut. Dia tidak apa. Mari. Sila naik. Tak apa lah. Tak, dia tahu dah. Dia cengol dah. Rangga lah. Nak tahu rangga lah. Rebah. Waktu kan mari naik. Wah, tadi orang nak muak depan dekat wakil. Rebah berulim. Bagi kita. Dan anak raja sekali mampu petang dua papan. Faham tak? Orang-orang tengok senario. Ngak. Allah. Puan berakhir tunggu petang. Lepas tak makan benda gitu. Dan, ha, dia makanan yang membusukkan mulut. Kalau kita nak makan ke, kita suami musafir, ingat tu. Dan, tu kabur budu belakang pojok pun dia ingat. No, ha, suami tak ada, tak apa. Suami musafir jauh, dia balik hari ni, balik esok, tak apa. Ah, orang tak kabur dengan dia gini. Nah, ni satu orang rumah tangga bersuami. Nah, kalau nak makan juga kena pomor dah dulu. Ha, kena gonyoh gigi, kena apa? Ha, bukan itu budu. Budu tak mari. Ha, kicau juga, kicau juga. Suami mari duduk dekat, kita pun dah nak ngua. Mampu dia tu anak putih. Ha, apa benda gitu. Orang lepas suami, suami nak balik ni apa pomor gonyoh gigi. Kalau ni dia tidur ti kolgek macam. Ha, ha, nak wangi depan sana tu seronok. Suami kita sampai macam bakal wah bau kolgek. Ya, lacau dulu motor bomo. Ha, tak bakat-bakat dah. Ini cerita. Gugat-gugat juga. Nah, ini dia benar. Ha. Baik. Lepas tu Nabi kata, wasyami ibtaiha, cium dua ketiaknya. Ni hadis ni. Tak ni suruh cerita. Lepas tu marah pula. Enggak jadi dengar pun. Nanti nak marah pun. Jadi rohok. Tak mau mari aku bilang tak. Nanti lu kabur. Dia cakap, boleh tak nak kabur gitu. Kabur kau. Jangan hukum. Nah. Syami ibtaiha. Dah. Dia jemah dia. Tak. Ibtaiha. Tiap. Ha. Tiap. Tak ada tiap. Hadis Nabi. Ha, jangan marah kita. Nah. Ha. Ha, mari, Hikmat. Ha, angkat tangan. Ha. Tadi baru bagi pesan. Rebah pula. Tak nak marah buat ni. Nah. Ha, biarlah. Kita ngaji tu kita tak ngasuk mata. Ha, tapi kita tak nak wow. Ha, kata ni nak wow. Ha? Ha? Ha. Panggil banyak. Dia pun akak. Sabar. Dia tinggung dah orang ni. Angin, angin aku nak ah gitu. Jangan main. Dah. Ha. Abi masih ya? Saya tak ada lagi di padang. Jangan ke? Oh, berpuluh. Lagi jam. Dia tambah 3 minit ni. Nah, dengar tu tak? Wakil. Tak apa. Nah, orang nak puas hati. Nak main. Nak main-main. Lepas kita 3 kali di belak tak beli lagi. Nak obot tangga. Ni nak buat tak hati. Ha, ni barang molek puas hati tu. Nah, ada kita pergi lipas. Haa, lipas je. Tokai kata mana, kau pandai mana-mana tokai. Ada gitu, pergi lipas. 3 kali mari dah beli apa lah ini punya mochi. 3 kali mari tak ada beli lagi. Ha, kata India. Ha, dah dah. Belek-belek-belek tengok tu mik tok mula. Ha, dah. Ha, padahal nak buat tangga ni, nak buat tanah. Ni, suami kita, cik kita. Nak duk kembik nak mau. Tak, kena molek. Biar kena haid, kena mucung, kena molek. Tumik kena molek. Biar betul molek, takut. Ha, ha, takut kalau kek sangat, kek satu. Tak, ha, juga. Kalau besar sangat, tak punya ni. Ya. Hmm. Hmm. Banyak wangi. Nak dia punya semakan gitu. Dah. Hmm. Baju kau nak pakai mesti sedap pakai. Kalau baju dah kita sedap pakai, basah-basah sikit ambil dah betul dah. Hmm. Ni baju lah robot jamin-jamin dah tak masuk. Molek kain beli Singapura tu. Lah bukti lepas tu masuk pot tak baru. Tak pakai. Dia pasal ada emas tu. Hak ni tak macam mana kain. Lemak-lemak ambil tu. Anak kata, mak baju ni omok, omok. Ha, ha, biarlah mak kenyang ni. Ha, ha. Asa wanya kali masuk siasi molek. Ha, suami kiri juga dah siasi molek. Oboh, berlaki omok tau dah. Ha, ha, dah sungguh. Ha, takkan main, kasi satu kerja, polisentri, main menyusu. Oh, suka. Ini kok. Ni kau aku gosok mu. No, muka ni aku dulu. Ya, aku pun lep ni kau. Orang main. Nah, lono, suami kita tu barang permainan. Isteri kita barang permainan. Nah, tidak ada gurah untuk lelaki. Banyak ni tak gurah lagi. Faham? Rajin tak suami kita balik kerja kita nusuk lah gerobok. Dah belum ni bermain. Nabi kata tulang aibu ha wa tulang aibu. Kamu ajak dia bermain, dia ajak kamu bermain. Tu suami isteri. Nabi kata bukan kita leka. Kita buat nusuk lah gerobok. Kita nusuk mana dia masuk dalam bilik. Dia cari lah. Ketuk. Panggil. Itu dah uci jalan. Dia kata tak ada. Dia pun nak buka patak gerobok nak buka. Dan dia kata wow. Dia rumah jatuh dah. Panggil orang mandi. Dah suka main musik itu. Main. Wah main susuk lah gerobok. Main dah testing pula. Dia suka. Jadi kita ni bahagia sama. Tak ada nak dayak tamu kita main-main buah. Ketapi-ketapi lagu pacar. Padang rumah ni. Kalau duduk pasal beli ikan lalu balik. Mana orang balik lah orang main untuk lelaki ambil. Konok. Orang-orang nikah. Dah tengok orang berlaki nak berlaki. Kau tahu tu benda. Untuk lelaki balik tahu lah rumah. Tak ubah nasi. Boh diri nasi. Nasi. Ikan orang yang tak jumpa jari. Tak mana letak cara orang susu kucing tu lah jumpa jari jumpa tak jumpa dah buat ikan kau kan jumpa makan dah kena ketung makan juga orang tuan lalu pandas ni tak seru tak apa-apa pas main cokok main game PlayStation bro nampak macam-macam main cek bro main dam bro wah patut baik minta tak tu naik dapur mu tebuah aku buku mu buku aku tebuah seronok mandi pun bersama-sama seronok Siti Aisyah dengan Rasulullah mandi sama mu cebok aku cebok mu cebok aku cebok dah sungguh balik ni buat tang mandi sama seronok biar tu lagi kita turun dari kejut pun dia derah sikit turun darah 180 turun 160 lambat kek mati tu lagi kita pulak jadi seronok jadi bersih yang motor pun duduk sekejap yang mandi ya mandi dia lagi mandi pulak seronok dia duduk kita dia duduk jiru main-main buah-buah hari pelakon gayung musyakun pelakon gayung kita pelakon sabung dan orang lain tu lagi jirik sabung kita cari nak buat tak buatlah mana-mana patut dia kata buang tebeak dah otuk mu ni buang ni begitu tak biarlah tapi dia ajar kata ustaz dulu. Tak mana? Kira kita 50 riyal tadi. Bagus. Bagus tu. Ni dah kita tua dah kemar ratu mulut. Macam untuk orang mudiang. Rambut tu mulut gebes. Jadi tak ada power tengok. Dah kita tua dah buat cara orang muda. Ya nampak muda sikit. Dah kita tua. Ni buat cara tua. Rambut-rambut ni macam dia untuk orang. Darah putih lepuk habis dah. Jadi tak bersiap diri pula. Kemar ratu. Kain di bawah lah. Sokeng. Atas belakang sok diri pula sembuh. Jadi tak punya. Kita dah cara tua dah. Kita buat molek. Nak menawar hati suami. Duduk-duduk tuan tahu kami balik ni kita siap waktu ambil baju-baju jamaah muda tu jamaah gogo itu siap kita patah tak kena ni dah seronok dia tengok nah dia pun gerak-gerak BBT kalau tak bodoh ni seronok dia tengok ni jok ni dah tak buat jok pandai ni mari gotok tuk ni weh kari ketuk dah pergi dah suami panggil mari lah kejap tak siang dia pergi. Kalau anda hati orang anda cinta dah ni. Ingat anda cabut perut tiup. Baik. Jadi hadan ini membolehkan bertindak bagi suami yang sebagai suami yang sempurna demi kebahagiaan isteri. Ilmu Islam yang mencukupi untuk digunakan bagi didik isteri dan anak. Ilmu lebih penting. Biarlah berilmu. Biarlah ustaz pun. Tapi ada ilmu pengetahuan. Nah, itu bagi suami. Tu kita kabur ke suami lah. Ni kuliah isteri. Jadi bagi yang suami kita kabur gitu tak. Bukan maknanya isteri tadi nak pakai camin dengan lawan ni suami kot kena kait letak kot mua macam naik nyum. Jadi tak ada menawar langsung. Suami kena jangok di rumah dengan jubah, dengan pakai selok, dengan pakai kebang. Isteri pun tengok pun tengah-tengah pucai melu. Benda tak jadi dia kena dua pulak. Dia kena dua pulak. Kalau ini semua tidak dapat dibuktikan, ada munasabah keluarga saudari menghalang perkahwinan itu. Jadi kalau benda-benda dapat tertarik Kalau orang luar telefon, kalau keluarga tertarik, nah, jadi mudah pekerjaan. Mereka berpandangan jauh dengan mengharap kebahagiaan abadi sana. Jadi biasanya orang tua ni dipandangan jauh. Nah, tapi orang mula-mula tak mau ikut orang tua. Dia pakai pandangan sekat ni. Nah, nampak kan ini anak-anak muda zaman ini. Kerana perkara yang datang bukan saja menyusahkan sedari, malah mereka juga turut merasa akan bahannya, bahan daripada kesusahan. Bah, kalau gagal, cari mu ayah lah pula. Masih boleh laki sambung sangat. Nah, gitu gini-gini tak kenal mu ayah. Bila ada masalah, mu ayah juga. Ha, itulah. Kan itulah, kena luar ke mu ayah. Biarlah, kalau mana mu ayah tak setuju, biarlah kita kasih sangat, tak menyikap lah. Nah, sebab nak roh ni orang tua. Dia beranak kita. Dia tak setuju, tak setuju. Nampak gua ni. Bukan seorang ni kumbang sektor dia tu. Nampak? Se-stadium dia ada kumbang. Nampak banyak-banyak tanduk. Nampak bujur lepas macam-macam tu. Nah, jadi mak ayah kita tak kenal. Jadi susah pula hati dia. Nah, kita nak tarik hati dia. Nak baik dengan dia. Nah, jadi dia kat kita nikah. Jadi cah dia habis. Mak dara marah orang marah. Nak ben juga nikah lari. Macam-macam pasien ni. Nak ikut buat lelaki. Lelaki jumpa tiga hari sampai ikut dah. Mak boleh dia sikit. Nah, tak ikut kata mak. Maknanya tiga hari jumpa ni. Kalau kita fikir yang pendek. Nah, kadang-kadang dia dengar orang 1,000 patuh duk tabur. 10 tahun duk nasihat. Tak jadi aku. Dengar orang jahat, patuh. Nah, dia tak hati banyak. Patuh itu apakah selalu. Benda baik, 1,000 patuh ayah nak pakai. Nah, hari tu dia dengan mak ayah. Bila dia boleh cek 30 tahun, 20 tahun bila. Nah, duduk sama lamuannya. Jumpa orang jatang hari dia. Dia rasa selalu. Ini manusia. Mudah berpikir diri. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mana satu soalan? Ada soalan? Duit hantaran ni dia perjanjian yang kita janji pada perok, nak beri pada perok pengantin perempuan. Itu bukan akad nikah. Akad nikah ni apa yang disebut di dalam mas kahwin ni, apa yang disebut dalam akad. Apa yang disebut dalam akad? Sebut dalam akad 4,000 mas kahwin. Sebut dalam akad 4,000 sahaja. Pak janji anak atas 1,000-2,000 tu perjanjian kita. Waktu kita kena tunang tu kan masalah nikah. Janji yang kita anda. Hak mas kahwin ni sebut dalam akad. Malaikat kita kata mas kahwin kita 3,000 nak sebut dalam akad 1,000 saja. Ha, tu lain. Jadi mas kahwin siapa? Mana? Duit hantaran ni kena minta dengan anak dia. Milik nanti. Mas kahwin tak boleh. Nampak? Ya, mas kahwin ni orang tak minta. Dia benda wajib beli. Cuma dia mas kahwin ni ikut semasa. Tak? Mas kahwin suku. Antara suku. Antara tu bukan mas kahwin. Atau orang hantaran jadi perjanjian saja lah. Boleh lah. Kalau minta kan nak. Dah siapa suruh lepas lagi? Dah ucap. Mereka anak tu kata, kita beli dulu lagi. Kita hutang timok dulu, kita bayar lebih kecil belanja lagi. Itu lain. Ni dah. Kita yang mana-mana lewat tadi. Lepas tu kita nak ambil pula. Janji dah nak apa lah. Janji dah nak apa. Biasa tak janji tak boleh ambil. Kau anak tu. Dah. Tolong jelaskan pandangan ulama tentang kainan Malaysia. Ini sebut-sebut sekarang. Mereka ini dibenarkan oleh ajaran Islam. Bagaimana pandangan ustaz tentang setengah orang yang hanya dengar kuliah atau majlis ilmu melalui internet dan tidak hadir ke majlis ilmu di masjid atau surau? Mereka kata ini sudah terlepas daripada tuntutan menuntut ilmu. Baik. Masalah perkahwinan orang sibuk-sibuk ni. Misya ni. Misya umur ni. Nah. Jadi fatwa-fatwa banyak dah keluar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Di antara yang mengharuskan oleh ulama-ulama Arab Saudi. Ya, ulama-ulama Arab Saudi. Dia kata harus perkahwinan seperti ini. Di antara yang mengharukan lagi adalah Syekh Nasir Farid Wasil, Mufti Negeri Mesir. Disebut harus. Lepas tu ramai lagi lah, kita tak payah bilang. Dan ada juga yang tidak setuju. Ini masalah. Jadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi kita tengok dulu. Yang pertama kita tahu akan hak isteri. Hak isteri yang pertama sekali mas kahwin. Yang kedua nafkah. Ini yang paling besar. Maka dalam perkara ini biasanya gugur hak. Umpamanya giliran. Nak giliran gugur. Dia pergi ke Indonesia sebulan sekali niaga. Duduk sana dua malam mengelakkan daripada berzina, dia berkahwin. Di sana. Dan isteri di sana dia kata saya rela. Tak ada nafkah bagi Al-Rohir batin saya. Walaupun awak mari dua bulan sekali, sebulan sekali, saya rela. Saya gugurkan hak saya. Jadi sah pernikahan. Pasal tuan punya hak telah menggugurkan hak. Nampak? Orang lain dah digugur. Wali dah digugur. Wali kata ke pengasih suami dia, bagi dia anak saya tak payah pergi. Tak apa. Tak boleh. Kena anak dia kata. Kalau wali kata. Patut bagi makan minum anak kita tu, tak boleh. Tak apa. Tak boleh. Dia tuan punya tubuh. Isteri dia. Kalau isteri tu kata bagi makan minum, saya halal lah. Saya buat ada duit sendiri. Saya kata sendiri. Tak apa. Itu baru gugur. Jadi kalau dah begitu, cukup syarat, cukup wali, cukup saksi, ni kosong. Nak kata tak sah, sah tak puh mana. Implikasi, kesan, masalah lah, masalah sah. Masalah sah. Tak sah ni, buat syarat. Tak syarat lah. Macam muta'ah, dia buat syarat. Tak nikah selama 3 minggu saja, 3 bulan saja, tak boleh. Buat syarat dengan mu'akak dengan dia waktu kan, tak boleh. Ni tak ada waktu, nikah lama-lama. Cuma tak boleh lah nak tunang giliran, nak tunang apa-apa cukup. Saja sebulan, mari sekali dua malam je. Tapi suami sendiri kata tak apalah pada saya tak ada suami. Baik, ini ada suami tau. Tak boleh mengurangkan keadaan masalah sosial yang berlaku di kalangan perempuan-perempuan tak bersuami. Jadi tak ada tak. Tuan punya tubuh dah tak ada masalah. Asal cukup syarat rukun nikahnya, sahabat nikah tak boleh. Tak cukup mana tak sah. Lepas tu tak cukup syarat dah ikut, dah ikut peraturan. Tak sah lah nikah. Jadi nak pakai nak ukur katok itu tak boleh. Nak pakai ukur lacong tak boleh. Tengok keadaan yang berlaku. Nak kata baik tak baik belum tentu. Dah ada nasi kahwin bisia ni maknanya kita nak kata baik. Kahwin seorang, lombok tak baik. Ramai mana orang bini seorang. Suami pun tak rasa. Dengan sebab bini. Dengan sebab ada isteri. Tak masuk neraka dengan sebab poligami tak ramai. Tak masuk neraka orang bini seorang. Berlambok tu. Kita tak bilang kot tu. Jadi mana-mana pun kami kena dengan hukum syarak. Kena dengan tiap langgar hukum. Maka soh buatan. Dia kata tak apa. Orang 14 kali tak apa. Saya nak awak jadi suami saya. Tak ada masalah. Macam kita ada 4 isteri. Contohlah. Isteri tua tu kata. Isteri tua 105 tahun. Dia dah kata orang gelegang kita ayah manggilah. Tak ayah manggilah gelegang kita. Nampak? Gugur tak? Gugur tak ada suami tak kita siap? Tak ada siap pasal tuan punya kata diri gugur. Dah kalau gini muda kata gelegang kami ni tua sampai pergi lah. Nak mampu lah. Boleh tak? Tak boleh. Boleh pergi juga. Walau tua, walau sekekong kali pun, walau uzur, walau duduk atas nyalah. Tak tahu apa-apa duduk atas nyalah. Kena gila kau. Malaikat gila. Gila yang mudarat. Duk pegang kolong kamu nak katuk suami. Itu lain. Tak payah pergi begitu. Kena gila. Nampak? Jadi yang gugur, dia punya tubuh. Dia kata gugur. Macam suami kaya. Isteri kaya nak ni lah. Dia kata, dah saya kaya dah. Abang dah urak. Dah. Saya bagian belanja rumah pun saya atas saya belanja. Gugur lah suami. Orang lain boleh gugur. Suami tak boleh gugur. Wali tak boleh gugur. Menteri besar tak boleh gugur. Sendiri dia boleh gugur. Dia punya hak. Orang lain tak boleh masuk Jepun. Ni kena berhati masalah. Kena berlalu. Ni kita tanya dalam TV. Ya bodoh. Ya tak pernah kita tak pernah hukum. Saya tidak setuju. Saya tidak berkenan. La ilaha illallah. Mesti hukum. Menak fatwa. Nampak? 8 orang jawab. Tak setuju belakang. Orang paling bodoh. Juru acara. Tukar tanya. Ini jadi fitnah. Ditanya ke syarak pada orang tak mesti hukum, jadi fitnah. Merosakkan agama itu sendiri. Jadi kau kali. Habis cerita. Bagaimana tentang orang yang hanya dengar kuliah atau majlis ilmu melalui internet dan tidak hadir ke majlis ilmu di masjid atau surau? Dari sudah terlepas dari cerita menutup ilmu, dia sama je. Kalau setakat no. Ha? Ha, kalau muzakarah kan. Ha? Muzakarah ni guru. Ni setakat gini no. Duduk belakang juga, duduk dua, duduk kereta. Sama je dengan orang internet. Ha? Tak ada muzakarah. Tak ada soal jawab. Nah, guru pun tak kenal kita, kita pun tak kenal guru. Duduk bawah ni. Ha? Dengar. Ha? Tak apa. Asal yang kita dengar tu daripada sumber yang sahih. Nah, sumber yang sahih. Cuma lebih baik kita berhadapan talafi, berhadap dengan guru. Dan kerana kelebihannya dapat kita bertanya soalan-soalan yang kita muskil ataupun kita boleh dapat benda ni teguran daripada pihak guru tu adalah lebih baik. Ya, maknanya samanya dengan dalam kaset, sama dengan dalam CD, semuanya adalah baik belaka. Ya, baik belaka. Ada orang ni dengar bagi duduk depan sekali tak faham macam orang dengar dalam CD. Pandu dia cerdik lagi. Dia pakai CD, dia lebih jelas, lebih faham. Tak ada lah. Nah, tak mustahil. Cuma ada duduk depan guru tu lebih baik kerana itulah yang datang daripada ulama-ulama dulu secara berhadapan. Yang ambil daripada dulu sampai sekarang, dia cari yang terbaik. Nah, tapi pada tak dengar tu, internet pun internet. Nampak? Asal sumber yang sahih. Yang sumber tak betul. Kalau sumber, tak ada guru tak betul. Ngajak pun tak ni. Nah, cuma kita hadir kuliah ni lebih baik kerana kita datang ramai-ramai. Dapat rahmat ramai-ramai, malaikat menjamin mendoakan keampunan kepada kita dalam kuliah-kuliah. Sebagai yang datang dalam hadis-hadis, malaikat ni turut tolong, tolong apa? Tolong doakan bagi orang yang datang menuntut ilmu duduk beramai-ramai. Dan Nabi memuji orang yang duduk dalam rumah-rumah Allah menyambut akan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita dengar internet, kalau sumber yang sahih, tak apa. Tak macam kita dengar ceramah. Ada sekarang ada kuliah-kuliah dalam internet, kita boleh dengar. Nah, tak ada masalah. Nah, ada kuliah, berbagai-bagai kuliah ada. Nah, Ustaz Syamsuri ada, Ustaz Nuruddin ada, macam-macam lagi. Kita boleh dengar. Nah, kita gunakan maknanya kemajuan ini untuk agama ini dipuji syarak. Nah. Cuma seboleh-bolehnya biarlah kita ada satu kuliah. Dalam seminggu tu ada orang lain, semalaman kita ada kuliah juga, kita hadir ke tempat-tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan lebih berkat dalam usaha kita mencari ilmu. Pertanyaan lain, ni anjuran ke soalan? Soalan? Oh, nak anjur nak suruh kita umum. Pertanyaan lain, hadiah satu motor RM2,350, satu jorang RM30, dua jorang RM50. Soalan mereka masuk dalam judi. iPad caput dengan kawarin. Soalan mengambil wuduk dengannya berubah warna. Baik, pertandingan memancing. Dia, sekarang ni dia bukan judi hakiki, dia panggil musyabah bil judi. Kata untuk guru. Dia hampir menyerupai judi juga. Kerana dulu dia kena jurang yang sedikit RM10 itu boleh diterima pada syarat kerana nak buat bayar siapa putih ketahu apa semua dah bayar sewa. Sekarang ni dia jadi satu komisi komisi kerana kawan kita ada buat dalam satu pertandingan lebih kurang 2,000 orang masuk, dia dapat dia kerjanya selama seminggu saja dan kerja teruknya sehari saja dia dapat untung bersih RM73,000 dapat. Jadi walaupun nampak ni macam-macam satu reda daripada tahap memancing, tetapi ini memakan hati orang secara cepat. Dengan begitu cepat ini tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, walaupun orang yang rugi itu sikit 80 riyal, yang dua tanda orang 80 riyal tak rugi dan dia reda, tetapi dah kali 2,000 orang puluhan ribu kita dapat dalam masa sehari. Kita hanya bayar RM100 budak-budak dalam 30 orang buat kerja baru RM3,000 daripada daripada 160,000. Nah, 160,000 tolongnya bersama dari pasal dia dapat 73,000 token. Free. Dalam masa 2 hari 2 hari. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Ya, sekarang ni dia cari makan. Nah, asal judi betulnya kita pakai waktu duit kita buat tengah pakai ribu. Nah, tapi yang ni dia ada capu juga duit daripada jual daripada yuran diguna juga untuk dihadiah dan capu dengan duit daripada sumbangan-sumbangan pihak penajis. Nah, tetapi sebenarnya walaupun kita tengok dia hanya rugi RM50, yang dua orang ni. Tetapi sebenarnya rugi itu adalah besar, kerana bila dicampur ramai-ramai, kerugian itu adalah besar. Nah, maka tak boleh ada syubhah berlaku hampir sama dengan judi kasarah. Melainkan yurannya kecil dan diberi daripada yuran itu munasabah, dia beri topi, dia beri baju pula. Nah, untuk bayar sewa tempat itu munasabah. Jadi kalau nak buat tengah-tengah lagu ni, jangan sampai Pak Kongsi saya keuntungan kita ni. Nah, nyanyi korang. Apa tinggal aku lama, dia boleh selawak orang ni. Guli waktu itu patah ngari anak lu tengah panas. Nah. Air-air kapur dengan keluar ni berubah warna. Kalau berubah tu kita tak kira. Berubah dengan apa, dengan air-air. Air-air masuk keluar ni, masuk nendir, masuk apa pun. Kalau perubahan yang sedikit itu dimaafkan. Kalau berubah, siapa berubah warna tu lu. Tak, air aku ni biru herang ni. Tak, umpamanya. Pelik air ni. Masa ni dah lama lah. Tapi kalau sedikit saja dimaafkan. Benda-benda yang campur ni dah benda-benda yang suci. Benda yang suci, kalau bercampur, kalau banyak, barulah hilang nama ilmu keluar. Kalau perubahan yang sedikit, tidak menghilangkan nama ilmu keluar. Wallahu'alam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.